Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada beberapa sesi sebagai materi yang disampaikan adalah kata pengantar yang ditulis Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala untuk kitab yang disusun oleh Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Pada kata pengantar itu Asy-Syekh Al-Fauzan menerangkan bahwa jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berdakwah ilallah. Dan siapapun yang ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti jalan tersebut. Masing-masing dengan kapasitasnya sesuai kemampuannya. Karena ketika kita mendefinisikan ad-da'watu ilallah, berdakwah di jalan Allah, maka mencakup banyak hal. Berdakwah itu tidak hanya mereka yang bisa berbicara, menyampaikan, dan menjelaskan. Berdakwah pun berlaku untuk mereka yang secara kemampuan bisa menyumbangkan tenaga. Berlaku juga untuk mereka yang Allah berikan keluasan rezeki sehingga menguatkan dakwah dengan dana dan harta. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesempatan untuk memiliki jabatan dan kedudukan yang terhormat. Dia manfaatkan jabatan dan kedudukan itu untuk mendukung ad-da'watu ilallah. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Walaupun demikian, berdakwah di jalan Allah diibaratkan sebuah bangunan. Barulah akan kokoh, tegak berdiri, bermanfaat dalam waktu yang panjang apabila dibangun di atas pondasi yang kuat, tiang yang kokoh. Nah, apa pondasi dan tiang tersebut? Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau meringkaskan untuk kita ada 7. Yang pertama, berilmu sesuai dengan kapasitas dia berdakwah ini. Apakah dia yang bertugas di depan menjelaskan dan menerangkan, apakah dia dengan tenaganya di bagian logistik atau konsumsi, misalkan masak, bagian parkir, pengaturannya, keamanan dan security. Mungkin ada yang membantu dalam bentuk dana, ada yang dengan pengaruhnya sehingga bisa mengarahkan, bisa menepis prasangka-prasangka yang negatif. Itu semua tetap harus berdasarkan ilmu. Jika tidak, bangunan dakwah itu rapuh. Nah, dan ilmu bisa dicari dan terus dipelajari. Maka kan salah satu ciri khas dan karakteristik dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah adalah tidak bosan untuk mengajak dan mengingatkan, ayo tolabul ilmi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengamalkan. Jadi ada kesesuaian antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Kalau ingin berhasil, kalau mau dipercaya, jika memang yang diinginkan itu bisa diterima. Jangan bertolak belakang antara apa yang disampaikan dengan yang dilakukan. Yang kedua, yang ketiga adalah ikhlas. Dan ikhlas itu ada indikator-indikatornya. Memang benar ikhlas itu urusan hati antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang itu. Namun lahiriah adalah cerminan hati. Isi hati itu dapat dilihat dengan indikator-indikator dari bahasa yang dia sampaikan, melalui sikap-sikap yang dia perlihatkan, itu akan terlihat antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas. Nah, tapi hal ini sebagai koreksi kepada diri sendiri, bukan untuk kemudian menjadi penilai orang lain. Oh, dia ikhlas, oh tidak, oh itu ikhlas banget, oh itu enggak ikhlas banget. Bukan. Tapi kalau sudah pembahasannya ikhlas, apapun yang kita pelajari, ya, terapkan pada diri sendiri. Itu yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, kita menyusun skala prioritas yang disebut Asy-Syaikh Al-Fauzan, al-bada'atu bil aham bifil aham. Mana materi yang saat itu lebih diperlukan? Yang saat itu tidak bisa ditunda-tunda. Ya. Kalau memang urgen, ya, sangat penting, ya disegerakan. Contoh nih, orang mau menikah, ya, dia baru ngaji, baru saja muncul kesadaran untuk belajar agama, menikahnya 1-2 bulan lagi. Ya, maka di antara materi atau apa ilmu yang kita sampaikan, ya bagaimana kamu besok bisa menjalankan kehidupan berumah tangga itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tugas-tugasmu sebagai seorang suami dan bagaimana yang harus engkau lakukan untuk memenuhi hak-hak istri? Bukan, ya kamu belajar bahasa Arab dulu. Nanti kalau sudah selesai durusulughah jilid 1 baru saya ajari. Baru saya terangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah tangga itu seperti apa. Kapan dia lulus durusulughah dulu? Satu jilid itu. Yang saat itu diperlukan adalah ilmu tentang menikah. Ya tentu setiap ilmu yang disampaikan itu bisa kok diarahkan kepada tauhid, kepada akidah. Materi yang selalu menjadi nomor satu. Tapi yang jelas, poin keempat itu adalah punya prioritas, ya, skala prioritas. Kemudian yang kelima adalah bersabar. Ingat, bersabar itu tidak ada batasnya. Bersabar itu tidak bertepian. Artinya, sampai kapanpun harus bersabar. Seberat dan sesulit apapun yang dihadapi, tidak ada pilihan kecuali sabar. Itu poin ke-5. Yang ke-6, harus berhiaskan akhlak yang baik, perilaku yang luhur. Karena itu menjadi daya tarik yang sangat besar. Orang kemudian suka, senang, ikut, manut. Lebih cepat menemui sasaran dibandingkan dengan yang akhlaknya buruk, perangainya kasar, ya, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, tidak terpuji. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah harus memiliki tekad yang kuat, mental yang baja. Nah, ini tujuh hal yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Tadi pada pertemuan yang pertama kita sudah membaca poin ke-1, yaitu tentang ilmu. Dan saya sampaikan ulang lagi bahwa ketujuh poin ini berlaku di setiap level. Apa itu level? Apa itu tingkatan? Tadi sudah kita singgung juga. Ya. Dengan memberikan contoh. Apa itu? Seorang suami yang ingin mendakwahi istrinya. Seorang istri yang ingin mengajak suaminya untuk belajar agama. Orang tua yang ingin anak-anaknya ikut sama-sama menjalani sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang anak yang punya semangat untuk memberikan nasihat kepada kedua orang tuanya, kepada tetangganya, masyarakat yang luas, kepada keluarga besarnya. Seorang ustadz kepada santri-santrinya, guru kepada murid-muridnya, atasan kepada bawahan, pimpinan kepada karyawan, atau sebaliknya, bawahan kepada atasan, karyawan kepada pimpinan. Itu semua berlaku, tujuh hal ini. Ya. Yang ke-1 tadi adalah berilmu. Yang kedua, Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menerangkan, al-amalu bima yad'u ilaihi hatta yakuna qudwatan hasanatan tusaddiqu af'aluhu aqwalahu wala yakunu lil mubtilina alaihi hujjatun. Poin kedua, mengamalkan apa yang dia sampaikan sehingga secara maksimal bisa menjadi teladan yang baik. Tusaddiqu af'aluhu aqwalahu. Perbuatannya membenarkan ucapannya. Artinya ada kesesuaian. Jangan sampai sebaliknya, perbuatannya mendustakan apa yang dia sampaikan. Secara fitrah itu orang mudah menerima. Oh iya, ada kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Tidak hanya bicara, tidak sebatas ngomong-ngomong. Bukan cuma pandai berretorika di depan orang banyak, tapi ternyata di belakang orang juga tahu. Tidak seperti yang disampaikan dalam retorikanya. Orang mana mau. Hancur kepercayaan itu. Kalau sudah tidak percaya, mau bicara 1000 kata pun, orang susah untuk menerima. Ditambah wala yakunu lil mubtilina alaihi hujjatun, supaya tidak ada alasan bagi orang-orang yang berada di jalan kebatilan untuk membantah. Karena bantahan yang paling mudah itu adalah adanya ketidaksesuaian antara ucapan dengan tindakan. Kita mau menyampaikan, orang dengan mudahnya mematahkan. Oh, dia itu cuma ngomong aja kok, buktinya nggak ada. Ya. Itu kan hanya berbahasa. Nyatanya mana? Mereka tidak mengukur itu benar atau salah. Ada dalil syar'i yang melandasi atau tidak ada dalil sama sekali, itu orang nggak peduli. Yang disampaikan benar sekalipun, dalilnya bukan hanya satu, dua, tiga, empat, lima, Quran, hadis, ucapan salaf. Tapi kalau perbuatannya itu justru bertentangan dengan ucapannya, maka dalil dari 1, 2, 3, 4, 5 Al-Quran dan hadis Nabi serta ucapan salaf tadi, akhirnya orang tidak akan menganggap. Karena ternyata yang menyampaikan perbuatannya itu bertentangan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, An-Nabiyihi Syu'aib alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Syu'aib alaihi salam. Annahu qala liqaumihi, Nabi Syu'aib menyampaikan kepada kaumnya, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. In uridu illa al-islaha mastata'tu." Kata Nabi Syu'aib alaihi salam, "Tidak ada sedikit pun keinginan dari saya untuk menyelisihi kalian pada larangan-larangan yang aku sampaikan." Artinya, apa yang saya larang itu tidak akan saya lakukan. Maka sama juga apa yang saya sampaikan dan saya perintahkan, ya saya pasti akan lakukan. In uridu illal islaha mastata'tu. Tidak ada yang saya inginkan kecuali islah, memperbaiki. Mastata'tu, semampuku. Seorang suami meminta istrinya untuk berhijab secara syar'i. Diterangkan bahwa berhijab syar'i itu adalah ciri seorang wanita muslimah. Wanita yang baik itu akan menutup auratnya. Ya. Disampaikan, "Enggak, aku gini aja." Diulang lagi, ditolak. Dicari apa sebabnya, ternyata terucap, "Kamu nyuruh-nyuruh saya jadi istri yang baik, jadi seorang muslimah ya, yang menjaga aurat. Tapi kamu sebagai suami ternyata menjalin komunikasi dengan perempuan lain." Jangan dianggap sepele, Pak, Mas, Abang. Sudah banyak yang jatuh menjadi korban karena meremehkan. Ada komunikasi, ada hubungan yang tidak syar'i. Awalnya coba-coba, lanjutnya penasaran, berikutnya terbiasa, akhirnya tidak bisa lepas dan tidak bisa meninggalkan. Apalagi sekarang media itu sangat mendukung, ya. Media itu sangat mendukung. Istrinya tahu, "Abang ini suruh saya jadi muslimah yang baik, tapi abang sendiri belum menjadi seorang muslim yang baik." Ini penting, poin nomor dua ini. Ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ketika seorang suami ingin istrinya menjadi sosok istri yang salehah, muslimah yang baik, dia ajak, "Ayo ngaji, ayo talabul ilmi." Maka buktikan dan tunjukkan bahwa Anda adalah seorang suami yang baik, laki-laki yang saleh. Buktikan bahwa Anda setelah mengenal dakwah salaf bisa lebih mengerti istri, lebih sayang, semakin perhatian, semakin semangat untuk memenuhi hak-haknya. Sebaliknya pun seperti itu, ketika seorang istri yang lebih, yang pertama dan lebih dulu untuk mengenal dakwah ahli sunnah, ya, kemudian semua fase dan tahapan itu dia lakukan, lalu dia ingin suaminya juga menjadi seorang ahli sunnah, ya tunjukkanlah bahwa Anda sebagai seorang istri setelah mengenal dakwah salaf semakin baik dan semakin istimewa dalam melayani. Ya. Semakin perhatian kepada suami. Semakin taat. Tapi coba bayangkan. Ini juga sebagai koreksi. Seorang istri ngaji. Ingin ngajak suaminya supaya ikut ngaji. Tapi setelah istrinya ngaji, suaminya malah semakin kurang diperhatikan. Suaminya datang dari tempat bekerja cari istrinya. Istrinya berangkat taklim. Istri suaminya mau pergi bekerja segala macam, ingin dilayani. Istrinya, abang, beta izin dulu. Kenapa? Belajar mengaji dulu. Ini kejadian, Pak, bukan satu dua kali. Kalau sudah seperti itu, laki-laki akan berpikir simpel aja, pisah. Kamu belajar agama, tapi malah suamimu kau telantarkan. Artinya begini, kalau seorang istri itu ingin mengajak suaminya ngaji, harus lebih baik dalam hal pelayanan. Ya. Belajar agama, taklim, privat, ya tolonglah disesuaikan dengan aktivitas suami. Karena melayani suami itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Enggak bisa diwakilkan. Enggak bisa digantikan waktunya begitu. Belajar kan masih banyak cara. Yang paling penting, hak-hak suami jangan terabaikan. Justru semakin baik lagi. Itu yang disebut dengan apa? Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Seorang anak ingin mendakwahi orang tuanya. Ya tunjukkanlah bahwa Anda sebagai anak setelah menjadi bagian dari keluarga besar Ahlus Sunnah, lebih hormat, semakin berbakti kepada orang tua. Perhatiannya naik. Yang dulu bicara biasa-biasa, sekarang bicara dengan penuh hormat. Yang dulu jarang berkabar, berikutnya sering menanyakan kabar. Walaupun setengah menit, dua menit. Yang dulunya kalau datang itu tidak membawa apa-apa, tanpa oleh-oleh. Ini kalau datang ke rumah orang tua, bawa ini, bawa itu. Orang tuanya dilayani, berkhidmat dia. Tapi kalau datang ke rumah orang tua hanya untuk menasihati kemudian ditinggal pergi, cuma untuk menyampaikan vonis dan hukum, hanya untuk mengatakan bapak begini, ibu begitu, ya orang tua tidak akan terima. Susahlah. Itu sama juga. Ya. Kalau kita di pesantren, di pesantren, di pondok itu, seorang ustadz itu akan diikuti oleh murid-muridnya. Kalau sang ustadz ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Tapi kalau seorang ustadz, pengajar, musyrif, ustazah, musyrifah, itu ternyata berbeda antara yang dia sampaikan dengan yang dia lakukan. Murid-murid tidak akan percaya. Santri-santri itu tidak akan ikut. Ya. Dan santri-santri itu juga manusia. Mereka punya telinga, mendengar. Mereka punya mata, melihat. Mereka bisa saling cari tahu dan saling baku tahu. Nasihat seorang musyrif Santri-santri cuma ketawa dalam hati. Cuma nanti akan diremehkan, dihina. Musrifnya sudah kalian begini, kalian begini. Tidur malam, jangan malam. Anak-anak sudah masuk kamar, tidur. Musrif diam-diam main game. Musrif diam-diam main HP. Itu santri tahu, Pak. Ih, ternyata. Menyebar. Ustadz kalau menyampaikan ayat dan hadis tentang sabarnya para nabi dan para rasul berapi-api, tapi dalam kesehariannya sama santri kurang sabar. Santri, ini betul Pak, serius. Ya. Rasulullah itu dulu disakiti sampai berdarah. Ya. Beliau tidak membenci, mendoakan kebaikan. Khutbah Jumat lagi. Orang terpana, terkagum-kagum. Harus sabar ya. Malamnya santri dapat kumpul di halaman, semua dapat pukul. Dimaki-maki. Dibilang dasar tidak berguna, bikin beban orang, bodoh. Itu. Mana tidak ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Orang tua maunya anak semangat belajar. Kasih contoh lah. Kasih contoh. Baik orang tua. Semangat belajar itu seperti apa? Anda sebagai bapak, abi. Anda sebagai ibu, umi. Mau menangis, menangis darah. Anakku semangat belajar sudah. Abi sudah tua. Umi. Besar harapan kita semua kumpul di surga. Menangislah, menangislah. Tapi kalau tidak bisa memberikan contoh semangat belajar yang seperti apa diinginkan, ya anak akan begitu juga. Abi saja begitu. Umi bagaimana? Tentang sholat, contoh yang lebih mudah lagi. Kita mau pakai cara yang paling halus, dirangkul dan dielus sampai tingkatan yang paling keras, ya. Anak tidak akan percaya karena tidak ada kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kita suruh mereka sholat berjamaah tepat waktu, orang tuanya sering terlambat. Abi kan bekerja. Anak semakin tidak percaya kalau orang tua itu cari alasan. Abi ada kesibukan, tambah tidak percaya lagi. Semakin Anda kasih alasan, semakin Anda mendidik anak Anda untuk pintar mencari alasan juga. Kalau dia bilang Abi sakit perut, selesai. Makanya beta terlambat, sakit perut. Anak bilang, ya sing dengar azan Abi. Kami itu banyak alasan. Lah dia belajar cari alasan dari bapaknya. Maka kalau ada pertanyaan dan sering hal ini ditanyakan, ini bagaimana cara mengatasi anak yang susah bangun sholat subuh? Ya jelas susah lah. Kok orang tuanya bangun pas azan? Ya jelas susah anak bangun subuh. Orang tuanya berangkat ke masjid setelah qomat. Kalau ingin anak-anak kita sholat subuhnya tepat waktu, setengah jam boleh, satu jam boleh, sebelum azan subuh, buat rumah itu hidup. Kalau SOP-nya ketumpung kakak, kakak matu itu satu jam sebelum subuh suka sih bangun. Nah itu sudah. Tapi kalau untuk anak-anak kita, sekarang sholat subuh jam 5 lah, sudah katakan begitu. Jam 5 itu azan subuh. Jam 4 rumah sudah hidup. Bukan rumah sedang itu masih mati. Jadi maksud hidup itu apa? Suasananya. Abi sama uminya sudah bangun. Abi uminya sholat malam. sholat witir, lampu dinyalakan, aktivitas sudah hidup. Jam 4 itu aktivitas rumah sudah hidup. Dengan ibadah, dengan membaca Al-Quran. Uminya cuci-cuci piring. Uminya masak persiapan untuk sarapan. Abinya membaca Al-Quran. Abinya menulis dan mencatat. Abinya menyelesaikan pekerjaan. Uminya bikin kopi dengan pisang goreng. Ini bukan sinetron, Pak. Ini bukan novel fiktif. Ini bukan nyata. Harusnya begitu. Itu anak bapak. Dari kecil kalau kondisi rumah hidup sejak sebelum azan subuh dikumandangkan, dia akan terbiasa. Telinganya mendengar. Dia bisa melihat. Dia dapat merasakan. Terbiasa. Tidak usah kita bangunkan pun, dia bangun sendiri. Bahkan suatu saat anak kita yang bangunkan, "Hei, Abi, bangun dulu, sholat, sholat." Kenapa? Dia dibentuk seperti itu. Dibentuk. Tapi kalau rumah, pembentukannya bangun subuh ketika azan, ya sudah seperti itu. Itu contoh tentang sholat berjamaah. Lebih tepatnya lagi, sholat subuh untuk laki-laki ya. Jadi harus ada kesesuaian antara perbuatan dengan ucapan. Ini maaf-maaf saja. Koreksi bersama toh. Maaf-maaf saja. Koreksi. Untuk keberhasilan suatu program pendidikan. Perhatikan baik-baik ini. Untuk suatu keberhasilan program pendidikan. Itu ada sinergi antara semua komponen yang ada di situ. Sinergi itu apa? Ya kerjasama, ya. Kemudian apa? Kekompakan, kesadaran untuk sama-sama maju. Itu namanya sinergi. Nah, komponen di pondok pesantren itu siapa saja? Ada santri, ada pengurus, ada ustaz, pengajar, musyrif, dan jangan lupa ada ikhwan-ikhwan yang bertempat tinggal di lingkungan pesantren, kaplingan, perumahan yang ada di sekitar sini lah, yang biasa sholat 5 waktu di sini. Pertanyaannya, apakah hasilnya akan sama pada dua kondisi berikut ini? Kondisi yang pertama, saya kasih contoh sholat. Kondisi yang pertama, ketika azan dikumandangkan, saf depan sudah ada ustadznya, sudah ada musyrifnya, sudah ada pengurusnya, sudah ada ikhwan-ikhwannya. Dengan kondisi yang kedua berikut ini, ketika bukan hanya azan, ketika imam sudah mengatakan Allahu Akbar, ustadznya baru datang, ikhwannya masbuk, pengurusnya apa Pertanyaannya, dua kondisi tadi, hasilnya akan sama atau pasti berbeda? Siapa yang mau jawab ini? Hasilnya akan sama atau pasti akan berbeda? Siapa yang mau jawab ini? Bapak? Hasilnya sama atau akan berbeda? Pasti beda. Kalau di kondisi yang pertama, kita tidak usah banyak bicara. Tidak perlu lagi itu bentak-bentak suara tinggi marah-marah. Kenapa? Kita sudah kasih contoh buat santri-santri itu. Tapi semua komponen loh. Dan itu perlu sinergi. Saya bilang tadi sinergi. Sama-sama lah. Kita punya tanggung jawab untuk apa mensukseskan program pendidikan itu. Jangan cuma ditimpakan ke ustadz-ustadznya. Jangan cuma dibebankan kepada pengurus atau musyrifnya. Kita yang hidup di situ itu juga punya tanggung jawab yang sama. Ya. Lalu kita kejar-kejar santri, "Eh, kamu dari mana? Kenapa kamu terlambat sholat? Berdiri dulu. Kamu dihukum bersihkan kamar mandi. Kamu masbuk," dan segala macamnya itu. Tapi di saat yang sama kita tidak bisa memberikan contoh. Yang disebut dengan poin kedua, al-amalu bima yad'u ilaihi hatta yakuna qudwatan hasanatan. Mengamalkan apa yang dia sampaikan sehingga bisa menjadi teladan yang baik. Ya. Kita mau marah mereka, mereka bilang, "Sama saja, Ustaz saya terlambat. Cuma bicara saja." Ini sama mereka. Omong kosong. Kita dimarah. Tapi ikhwan-ikhwan biasa datang terlambat, masbuk lagi. Itu penting. Jadi silakan, ini koreksi bersama. Bukan mencari siapa yang salah. Tapi ayo, sama-samalah. Itu bukan cuma urusan sholat, tapi semua yang kita ajarkan di pesantren, semua komponen yang ada harus menjadi contoh. Saya ulang lagi, semua komponen. Kita suruh anak-anak selesai sholat itu, sholat wajib itu, sholat sunnah. Kita minta mereka untuk duduk berzikir dulu. Kita larang mereka jangan langsung pergi, jangan langsung bermain. Kita sudah bilang seperti itu, kita sampaikan. Tapi ternyata yang lain itu baru salam langsung pergi, ikhwan pergi sana, abak berangkat ke sana, ini awal segala macam. Itu tidak sesuai antara yang kita sampaikan dengan apa yang kita contohkan. Maka kan sudah diulang oleh dalam kajian kita dan itu disampaikan Syekh Al-Fauzan. Kalau satu saja dari 7 poin ini tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Dakwah itu tidak akan berjalan dengan benar. Bahkan akan gagal atau berhenti di tengah jalan. Nah. Nabi Syuaib mengatakan, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu." Di Basrah dulu. Basrah itu salah satu kota besar di Irak sekarang ya. Dulu pun sama. Ada sejumlah budak datang mengeluh kepada Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, seorang ulama tabi'in ya, Al-Hasan Al-Basri. Mereka menyampaikan bahwa majikan-majikannya itu bersikap kasar kepada para budak. Ini dan itu. Jadi mereka minta Al-Hasan Al-Basri untuk menyampaikan khutbah Jumat tentang keutamaan membebaskan budak. Supaya majikan-majikannya itu mau membebaskan mereka. Ditunggu Jumat pertama setelah bertemu. Al-Hasan Al-Basri enggak menyampaikan khutbah tentang itu. Jumat kedua, Jumat ketiga. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan itu bulan Ramadan. Selesai bulan Ramadan enggak ada khutbah Jumat materi untuk memerdekakan budak. Sampai orang lupa, mereka maksudnya sudah lama berlalu. Bulan Ramadan tahun berikutnya, Al-Hasan Al-Basri menyampaikan khutbah Jumat tentang keutamaan membebaskan budak. Ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaannya begini, pahalanya besar, bisa menjadi perisai dari api neraka, setiap bagian tubuhnya. Mereka itu adalah saudara kita, perlakukan mereka sebagai seorang saudara, dan sekian banyak itu. Dan ini para budak tadi, datang lagi. Baru sekarang disampaikan. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? "Saya kumpul-kumpul uang dulu. Saya tabung uang. Setelah cukup, saya beli budak. Setelah beli, saya merdekakan. Baru saya sampaikan di atas mimbar." Paham maksudnya? Itu seorang ulama. Sebelum menyampaikan, itu dipraktekan dulu. Mereka nabung, setelah cukup punya uang, beli budak, dibebaskan, baru bicara. Keutamaan membebaskan budak. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Beliau itu punya satu prinsip. Ma katabtu hadithan qat illa amiltu bihi walau marratan. Tidak ada satupun hadis yang saya tulis, kecuali pernah saya amalkan, walaupun satu kali. Imam Ahmad itu memilih hidup zuhud. Sangat sederhana. Tidak punya banyak harta. Jadi untuk punya uang, dinar, uang emas, itu belum tentu sewaktu-waktu. Beliau mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbekam, kemudian si tukang bekam itu dikasih uang dinar, uang emas. Apa yang beliau lakukan? Nabung, kumpul uang. Setelah bisa punya emas, satu dinar, itu beliau panggil tukang bekam. Bekam. Setelah bekam dikasih uang dinar itu. Meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Sebelum menulis, sebelum beliau sampaikan, diamalkan dulu. Rahimahullah. Dan riwayat dari para ulama rahimahumullah, mereka yang punya semangat untuk mengamalkan ilmu itu sangat banyak sekali. Nah, kita berikan beberapa contoh di sini. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib 5 waktu, maka tidak ada menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya apa? Kalau mati masuk surga. Selesai salat 5 waktu baca ayat kursi. Qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan wa balaghani an syaikhina Abil Abbas Ibnu Taimiyah annahu qala ma taraktuha akiba kulli salatin. Kata Ibnul Qayyim, berita yang sampai kepada saya dari guru kami Abul Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan tidak pernah saya tinggalkan ayat kursi untuk dibaca tiap kali selesai salat 5 waktu. Diamalkan. Ya. Baik. Kemudian dari Yazid bin Abi Habib, contoh yang kedua. Nanti cukup 3 contoh saja. Yazid bin Abi Habib, anna abal khairi haddathahu annahu sami'a Uqbata ibn Amirin yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Yazid bin Abi Habib, Abul Khair menyampaikan kepadanya dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi. Uqbah sahabat Nabi mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Pada hari kiamat nanti, tiap-tiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sendiri sampai diputuskan ketetapan untuk umat manusia. Itu waktunya lama. Hisab, mizan. Panas, ya. Tapi mereka yang bersedekah di dunia dan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, itu akan berada di bawah naungan sedekahnya sendiri. Dan Allah Maha mampu untuk mengubah sedekah-sedekah yang dilakukan dengan sebuah naungan. Kata Yazid menceritakan tentang gurunya, wa kana abul khairi la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'kah aw baslah. Kata Yazid bin Abi Habib menceritakan gurunya, Abul Khair gurunya, tidak pernah satu hari pun, tidak pernah satu hari pun terlewatkan tanpa sedekah, enggak ada. Sejak menyampaikan hadis ini, tiap hari sedekah. Tiap hari. Tidak menunggu ajakan, tidak menanti seruan. Tiap hari pokoknya sedekah. Walau ka'kah au baslah. Walaupun sedekah yang diberikan itu satu potong roti atau satu bawang. Pokoknya tiap hari sedekah. Kenapa? Berharap besok pada hari kiamat sedekah-sedekah itu bisa menjadi naungan. Nah, ini contoh kedua kan, bahwa para ulama yang mengajarkan kepada kita bahwa harus ada kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, ya sejak itu punya komitmen tiap hari harus sedekah. Akhirnya orang akan percaya, orang itu akan ikut dengan mudah. Oh iya, orang ini betul, orang ini baik, orang ini apa? Tidak ada niat yang buruk. Kenapa? Antara ucapan dengan perbuatan itu sama. Taib. Kemudian yang ketiga, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, beliau mengatakan bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini tentang doa iftitah. Ketika kami salat berjamaah dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang mengucapkan begini, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, manil qail li kalimati kada wa kada? Tadi yang mengucapkan Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran itu siapa tadi? Faqala rajulun minal qaum, terus ada sahabat yang kemudian mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya takjub dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Pintu-pintu langit dibuka karena kamu ucapkan tadi itu. Qala Ibnu Umar, famma taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 661. Kata sahabat Ibnu Umar, sejak saya dengar keterangan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah saya tinggalkan. Artinya beliau membaca doa iftitah yang ini. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Tiga contoh saja saya kira cukup. Untuk tadi sebelumnya ada Al-Hasan Al-Basri, ada Imam Ahmad, jadi totalnya 5. Ya. Itu sebagai apa? Bukti bahwa para ulama itu sangat menekankan kepada kita kalau ingin apa? Dakwahnya itu baik, kemudian berhasil, maka salah satu yang perlu untuk diperhatikan adalah tusaddiqu af'aluhu aqwalahu, perbuatannya membenarkan ucapannya. Artinya apa? Ada kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Yang kita sampaikan kepada orang kebaikan, ya kita lebih dulu untuk yang melakukan. Yang kita larang dari orang untuk melakukannya, ya kita yang paling jauh untuk melakukannya. Di semua level. Di semua level. Ya seorang pimpinan menasihati anak buahnya, kalian tidak boleh begini, kalian harus begini. Ya, tapi ternyata tidak sesuai. Dia suruh anak buahnya, dia suruh bawahannya, jangan sampai terlambat masuk kerja. Lah bosnya sering terlambat masuk kerja. Kalau misalkan bosnya bilang, saya kan bos, saya kan pimpinan, saya kan pemiliknya. Iya, nanti anak buahmu juga akan cari-cari alasan. Ya. Tapi kalau suatu apa kantor, tempat kerja, ya, termasuk juga pesantren sebenarnya, termasuk juga. Ya. Kalau pimpinannya itu datang duluan, ya. Kalau dia seorang guru, pengajar musyrif, berangkat duluan, dia buka kelas, dia sapu, dia bersihkan, dia buka jendela supaya angin pagi segar masuk, itu murid-muridnya itu akan malu hati kalau datang terlambat. Dan ini. Tapi kalau sebaliknya, ya sudah, ya murid-murid tidak akan percaya bawahan akan menyepelekan. Anak buah hormat itu dengan terpaksa. Ya. Anak kepada orang tuanya juga seperti itu. Akhirnya anak akan terbiasa, dia tidak disiplin waktu. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu poin nomor 2. Poin nomor 3. Apa tadi nomor 3? Ikhlas. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala al-ikhlasu bi an takuna da'watu liwajhillah la yaqsudu biha riya'an wala sum'atan wala tarafu'an wa ri'asatan wala tama'an min matami'id dunya. Li'annaha idza dakhalaha syai'un min tilkal maqasidi lam takun da'watan lillah wa innama hiya da'watun lin-nafsi aw lit-tama'il maqsudi. Kama akhbarallahu an anbiya'ihi annahum yaquluna li'umamihim la as'alukum 'alaihi ajra. Wa yaqulullahu azza wa jalla as'alukum 'alaihi mala. Kalau ingin sukses, mau berhasil, berdakwah itu harus ikhlas. Yang diharap itu adalah wajah Allah. Dia tidak bertujuan riya supaya dilihat, wala sum'ah bukan supaya orang mendengar tentang dirinya, wala tarafu'an bukan kedudukan terhormat yang dia cari di depan manusia, wa ri'asatan dia bukan mencari kepemimpinan, wala tama'an min matami'id dunya atau tendensi dan ambisi duniawi lainnya. Li'annaha idza dakhalaha syai'un min tilkal maqasidi, karena kalau dakwah itu sudah terkena tujuan-tujuan tadi, lam takun da'watan lillah, itu bukan berdakwah di jalan Allah. Innama hiya da'watun linnafsi, itu berdakwah untuk kepentingan pribadi. Aulit tama'in maksud, atau tendensi yang dia cari itu, orientasinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang para nabi, mereka sama-sama mengatakan ya kepada umatnya masing-masing, la as'alukum 'alaihi ajra. Saya tidak berharap balasan apapun dari kalian. Ayat yang lain, la as'alukum 'alaihi mala. Saya tidak mencari harta. Saya tidak mau cari kaya dari kalian. Artinya apa? Ya mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, dengan waktu yang singkat ini, yang ingin saya sampaikan dan saya fokuskan adalah indikator-indikatornya. Tadi di mukadimah sudah saya sampaikan toh. Yang namanya ikhlas itu urusan hati antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa mengetahui isi hati orang. Kita tidak bisa untuk kemudian memvonis dan menilai si A, si B, si C. Mengatakan dan menuduh, kamu tidak ikhlas kan? Orang itu kurang ikhlas itu. Bukan. Tapi ketika kita berbicara pada poin ini, poin yang ketiga, jadikanlah sebagai koreksi pribadi masing-masing. Ya. Nah, ada indikatornya. Seorang hamba yang ikhlas, yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan peduli ucapan orang. Tidak ada sakit hati karena diomongin orang. Tidak dia disimpan dalam-dalam di hati. Kalau ada yang mencela. Dia tidak mendendam. Mau diomongin apapun, apa-apa. Sama juga dengan apa? Ketika dipuji, diapresiasi, jadi tidak berubah. Dia beramal, beribadah, berdakwah bukan karena dipuji atau diapresiasi, karena dia sadar walaupun enggak dipuji ya tetap jalan. Maka indikator ketidakikhlasan di situ. Kalau dicela, patah, kalau orang komentar dan responnya negatif, Akhirnya dia putus asa. Ketika dia mendengar atau membaca beberapa patah kata yang menurutnya menyinggung perasaannya secara pribadi, akhirnya dia memilih dan memutuskan berhenti. Itu sudah indikator ketidakikhlasan. Kalau mau disederhanakan, bahasa zaman sekarang itu baperan. Baperan. Jadi perasaannya selalu dibawa-bawa. Alat timbangnya itu adalah perasaan dia. Bukan. Yang penting yang sudah saya lakukan ini benar. Niat saya adalah lillahi ta'ala. Orang mau menuduh, orang mau bilang apa. Ya saya jadikan sebagai bahan koreksi dan renungan. Kalau memang yang diucapkan orang itu sesuai dengan fakta, ya saya akan perbaiki diri. Tapi kalau ternyata bertolak belakang dengan kenyataan, ya saya doakan kebaikan, saya mohonkan ampunan untuk orang itu. Jadi tidak sibuk dia klarifikasi-klarifikasi, tidak sibuk dia kemudian mendatangi untuk menjelaskan, oh informasi itu tidak benar, saya itu begini, begini, begini, begini. Pasang status, disampaikan di majelis, disampaikan dalam pertemuan, cari pendukung, merekrut orang-orang ya, untuk mengimbangi. Ya, pada akhirnya itu menunjukkan tujuannya pribadi, bukan lagi lillahi. Ya. Kenapa? Karena dia ingin, yang penting dirinya bagus di mata orang gitu loh. Ya. Dia tidak terima. Kalau ada orang ya, menerima atau menyampaikan informasi tentang sesuatu yang buruk mengenai dirinya. Pusing dia, jatuh mentalnya. Itu indikator. Ya. Orang yang ikhlas, dia tidak pedulikan. Yang jelas, sesuai dengan koridor, ya. Dia menjalankan tugas sesuai schedule, sesuai job deskripsinya. Dia tidak melampaui batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Amin. Misalkan apa ya banyak sekali kalau misal itu ya. Kalau dalam kepanitiaan daurah seperti ini misalkan ya. Masak nih bagian logistik nih Pak Danur koordinatornya ternyata masakannya terlambat peserta sudah lapar ini apalagi yang dari Ambon tuh jauh dari pulau lagi Namlea, Tual. Masakan terlambat untuk didistribusikan. Ini contoh, contoh. Alhamdulillah kan tertib. Disiplin, karena prinsip logistik adalah keteraturan dalam kedisiplinan. Nah itu kata Pak Danur. Tapi terlambat. Orang bicara, ini logistik kerja atau tidak? Eh logistik kamu tidur kah? Nah, itu. Kata-kata. Mungkin orang bercanda barangkali juga asal buang kata. Mendengar kata-kata seperti itu, orang yang ikhlas itu gak akan terpengaruh. Bukan kemudian, ya sudah antum saja urus logistik. Atau sudah bikin video pernyataan, kami dari logistik tidak menerima pernyataan bahwasanya kami hanya tidur saja. Kami dari jam 2 malam sudah bangun potong-potong bumbu. Potong-potong sayur, kami sudah nyalakan tungku dengan kayu bakar. Ini buktinya. Tidak perlu seperti itu. Ya kalau ada orang bilang, ya itu tadi mungkin bercanda, mungkin buang kata, ini logistik tidur kah? Iya, minta maaf juga, afwan ya. Ini kami memang apa sangat terbatas ini. Padahal kalau mau dicari alasan kan banyak. Ya kami begini, alasannya begitu. Ya tapi tidak mau diperpanjang itu. Kenapa? Enggak, yo, minta maaf. Justru malah disampaikan kami logistik mohon maaf karena apa terlambat dalam melayani tamu. Bukan kemudian merespon yang, ini logistik ada orang kan? Mereka jangan-jangan tidur saja. Jangan-jangan kalian makan sendiri nanti peserta baru dapat sisa saja. Biasa. Ada orang seperti itu, Pak. yang cuma buang-buang kata. Setelah dia buang kata, dia pergi entah kemana. Dia bikin masalah di suatu tempat, dia tidak tahu efek dari apa yang dia sampaikan tadi. Ya. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, ya kan? Dia tidak berharap pujian, kan? Tidak berharap apresiasi. Ya. Sehingga ketika suatu saat dia namanya tidak disebut, peran dan fungsinya itu tidak diceritakan, seolah-olah dia tidak pernah ada di situ. Padahal dia juga berperan, dia juga berfungsi, dia juga semangat. Ya. Itu hatinya biasa saja, tetap tenang. Permukaan itu dia begini, bukan kemudian bergelombang, ada ombaknya. Ini satu tim misalkan 10 orang, ya, yang dipuji ketuanya, yang disebut namanya koordinatornya, baru orang cerita, wih bapak ini bagus sih, mereka ini yang lain, katong yang capek ini. Katanya yang kerja baru nama sih ada. Pas bagi-bagi hadiah, yang dapat hadiah cuma koordinatornya saja. Ih, bagaimana ini? Sudah. Jangan lain. Katanya mundur sudah. Enggak ada masalah, Pak. Jangan dipermasalahkan. Iya kan? Mau dipuji, tidak dikenal orang. Ya itu tanda keikhlasan. Kalau hadisnya banyak, Pak. Sudah selesai waktunya, toh. Mau main bola katanya. Kalau hadisnya banyak. In kana fisa qati kana fisa wa in kana fil hirasati kana fil hirasah. Ya. Nabi Muhammad kan menjelaskan seperti itu, tubal lirajulin. Bahagia sekali dan beruntung seseorang dia ikut berjihad fisabilillah. Berjihad itu kan berjuang toh. Berdakwah itu juga jihad fisabilillah. Ya. Dia pegang tali apa kekang kudanya, rambutnya apa? Sudah tidak lagi rapi, sudah penuh dengan debu. Untuk menunjukkan apa? Serius dia berjihad. Sampai penuh debu, rambutnya sudah gak teratur lagi. Tapi, dia tetap berjuang. Ditempatkan dimanapun, siap. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau ditempatkan dan diminta bagian penjagaan, ya penjagaan. In kana fis saqati bagian garis belakang pertahanan, ya garis belakang pertahanan. Kalau dia bicara, orang tidak mau dengar, siapa dia? Pangkat apa? Cuma balok satu saja ikut bicara. Kalau dia ngasih rekomendasi, ditolak. Kalau minta izin, gak dikasih izin. Karena tidak dikenal. Tapi tetap dia berjuang, fisabilillah. Tetap dia berjuang, fisabilillah. Kenapa? Yang dicari itu bukan... Yang diharapkan itu bukan untuk dikenal, bukan untuk namanya ditulis, bukan untuk kemudian dia dipuji-puji. Ya. Itu indikator keikhlasan. Tidak dipuji, tidak dikenal, tidak mengapa. Karena dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah pasti membalas kebaikan yang dilakukan dan tidak ada sedikit pun yang tersia-siakan. Yani, kalau dia dicela, dikritik dan segala macam, dia terima dengan lapang dada, bukan kemudian baperan. Ya sudah, katong bukan baku tukar apa kedudukan saja. Antum apa yang bagian keamanan baru ana yang bagian ini saja sudah. Gitu. Ya itu kata-kata seperti itu janganlah. Gitu. Antum pikir enak jadi bendahara kan? Sudah antum jadi bendahara saja. Yang satu lagi, itu kira di logistik enak kan, kalian pikir itu di logistik cuma makan, makan, makan, makan saja kan? Begitu. Lebih enak kamu, ya, bagian antar-antar ustad, terus satu mobil dengan ustad, bisa bicara dengan ustad, bisa tanya-tanya dengan ustad. Kan, kamu pikir enak kan dekat-dekat dengan ustad kan? Dapat suruh terus. Ustad istirahat, kita tidak boleh istirahat, macam-macam. Ya, itu gak ada selesainya, Pak. Bukan itu, sudah. Jangan baperan intinya di situ. Taib itu poin yang ketiga, masih ada poin keempat, lima, enam dan ketujuh. Masih ada dua pertemuan, tenang. Satu pertemuan dua kan bisa toh? Ya, sudah kata ngatur sudah itu memang. Tujuh. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua mengamal dan yang ketiga ikhlas. Yang keempat besok subuh dan kelima apa? Skala prioritas. Wih, paling keras. Bagus. Itu harus tahu urut-urutannya. Apa yang dimaksud skala prioritas besok pagi tuh? Yang kelima, sabar. Apa ini penjelasan tentang sabar? Ya sabar tuh besok pagi. Ya, kemudian yang berikutnya, baru yang ke-6 dan yang ke-7, apa itu? Berakhlak mulia. Kemudian yang ke-7, yang terakhir adalah punya tekad yang kuat. Jangan sedikit-sedikit loyo, sedikit-sedikit menyerah, sedikit-sedikit bilang capek. Yang tidak capek siapa kakak di dunia ini? Orang jahat saja capek. Orang jahat pun capek. Siapa di dunia ini yang tidak capek? Semua capek. Mau jahat kah, mau baik kah, mau jadi petani kah, jadi nelayan kah, jadi bos itu dikiranya tidak capek, capek juga. Cuman kita cari capek yang berpahala. Kan begitu. Taib, wallahu a'lam bisawab, kita cukupkan sekian. Aku lu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.